atas jiwaku sirna. Bukan salahmu, apa daya ku, mungkin benar cinta sejati tak berpihak pada kita. Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Ini kisah kita berakhir di Januari. Selamat tinggal kisah sejatiku. Terima kasih.